Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، معاشر المسلمين رحمكم الله، والحمد لله senantiasa kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala atas segala kenikmatan yang Allah Jalla wa'ala berikan kepada kita sekalian. Ni'matul Islam wa ni'matul Iman wa ni'matul Siyam fi Ramadhan, kenikmatan berpuasa di bulan Ramadhan dan beribadah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menerima amal ibadah kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita melanjutkan kembali pembahasan kita dari kitab Ahkamut Ta'amul Ma'al Jin wa Adabur Ruqa Asy-Syar'iyyah. Dan pada pertemuan yang terakhir telah kita jelaskan tentang masalah yang memungkinkan bagi jin tersebut untuk menyakiti dan mengganggu anak-anak. Apakah dengan cara mengganggu, yaitu memasukinya dan merasukinya, menyakiti tubuhnya dan menakut-nakutinya, atau dengan cara al-idha minal kharij, menyakiti dari luar. Dan telah disebutkan dalil-dalil yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hal ini. Oleh karena itu, sebagaimana kita dianjurkan untuk bersa'awud, berlindung diri kepada Allah Jalla wa'ala, maka demikian pula kita dianjurkan untuk memohon kepada Allah untuk memberikan perlindungan kepada anak-anak kita. A'udhu bi kalimatillahi tammati min kulli syaitanin wahammah wa min kulli aynin lammah. Kemudian kita masuki masalah yang berikutnya. Berkata Syekh Al-Fadhil Muhammad Ibn Abdullah Al-Imam Hafizahullah Ta'ala, Masalah yang berikutnya, limada yabsurul masu wa sihru fi nisa, mengapa keratukan dan terkena sihir itu kebanyakan menimpa para wanita? Apa sebabnya? Dalam hal seorang yang dirasuki oleh jin dan syaitan, demikian pula yang terkena sihir. Kata beliau, yang mendominasi adalah para wanita. Apa yang menyebabkan demikian? Maka di sini beliau akan menyebutkan poin-poin penting yang menyebabkan mudahnya syaitan masuk ke dalam tubuh seorang wanita dan mengganggunya. Al-jawabu jawabannya, yakthurul massu was-sihru fi an-nisa' li amrayn. Jawaban secara umum bahwa kebanyakan yang menimpa kelasukan dan sihir di kalangan para wanita karena ada dua perkara yang memang itu menjadi sesuatu yang zadid bagi para wanita, sesuatu yang telah tetap bagi para wanita. Wahuma, dan kedua perkara itu, yang pertama naqsu uqulihinna, karena kekurangan akal yang ada pada para wanita. Nanti akan disebutkan mengapa mereka disebut kekurangan akal. Yang kedua, nafsu dinihinna, kekurangan dalam hal agama, dalam hal agama, dalam hal iman. Kama qala alaihi salatu wassalam, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ma ra'aitu min naqisati 'aqlin wa din adhhaba li lubbi ar-rajul al-hazim min ihdakunna. Aku tidak pernah melihat dari wanita-wanita yang kurang akalnya dan agamanya yang lebih mampu untuk menghilangkan akal dan pikiran seorang laki-laki yang akalnya baik, ya, dari kalian. Nah, ini para wanita. Ini disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menasihati para wanita pada khutbatul Eid. Merupakan kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau selesai memberikan nasihat dan khutbah di hadapan kaum lelaki dari kalangan para sahabat, maka beliau mendatangi para wanita dan menasihati mereka. Dan di antara yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, "Uritu an-nara fa ra'aitu aktsara ahliha an-nisa." Aku diperlihatkan neraka, dan yang aku lihat yang paling banyak penghuninya adalah para wanita. Yakfurna, disebabkan karena mereka telah berbuat kufur, berbuat ingkar. Maka salah seorang dari wanita berdiri lalu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Hal yakfurna billah?" Apakah mereka kufur yang dimaksud adalah kufur kepada Allah Subhanahu wa taala? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tidak, bukan itu yang dimaksud. Yakfurna al-'ashir wa yakfurna al-ihsan." Mereka mengingkari kebaikan yang diberikan kepada mereka, dan mereka mengingkari suami. Mereka suka membantah dan membangkang kepada suami. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyebutkan sabda beliau ini, "Aku tidak melihat dari wanita-wanita yang kurang akalnya, kurang agamanya, tapi dalam hal menghilangkan akal seorang laki-laki yang pada asalnya dia hazim." Hazim itu yang babit li amri, ya, seorang laki-laki yang bagus, ya, dalam berpikir, yang waras, yang normal, yang berakal sehat. Tapi kalau berhadapan dengan wanita, tidak sedikit dari mereka yang selamat. Nah, wanita kurang agama, kurang akal, tapi dalam hal urusan menggoda kaum lelaki luar biasa. Sampai kata beliau, "Adhhaba li lubbi ar-rajul al-hazim min ihdakunna." yang lebih mampu untuk menghilangkan akalnya seorang laki-laki. Artinya, kalau sudah wanita yang membujuk, akal hilang. Nah, yang penting dia harus tunduk kepada kemauan wanita tersebut. Tidak sedikit dari laki-laki yang demikian. Nah, yang menjadi syahid dari apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah alaihi salatu wassalam menjadikan sifat para wanita itu naqisatu aqlin wa din. Ini sifat yang tetap bagi para wanita, kurang akal dan kurang agamanya. Oleh karena itu, dalam persaksian seorang wanita itu kedudukannya dengan setengah persaksian dari lelaki. Satu laki-laki, apabila tidak ada laki-laki, maka yang menggantikannya adalah dua wanita. Ini disebabkan karena nafsul aql, kekurangan akal dalam berpikir dan yang semisalnya. Demikian pula nafsul din, kekurangan agama, kurang iman. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dari sisi mana kekurangan iman dan kekurangan agama yang dimiliki oleh para wanita. Alaysa idza hadat lam tusalli wa lam tusum. Bukankah para wanita tersebut apabila datang bulan mengalami haid, maka dia tidak salat dan tidak berpuasa. Sementara kaum laki tidak ada masa istirahatnya. Nah, tidak ada yang istirahatkan dengan datang bulan. Laki-laki terus setiap hari wajib salat. Nah, wanita tidak demikian, ada waktu-waktu tertentu. Nah, karena mereka sudah menjadi sunnatullah, telah menjadi ketetapan dan takdir Allah Subhanahu wa taala bahwa yang namanya para wanita itu mengalami datang bulan. Maka dari sini kekurangan agama yang ada pada mereka. Dan ini adalah takdir qada Allah. Ketika Aisyah radhiyallahu taala anha bersama Rasulullah alaihi wasallam akan menunaikan ibadah haji, maka di tengah perjalanan mendekati Makkah, Aisyah radhiyallahu taala anha dalam keadaan haid. Maka Aisyah menangis. Dia mengkirakan bahwa dia tidak bisa menyempurnakan ibadah hajinya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna hadza syai'un katabahu Allahu 'ala banati Adam." Bahwa haid ini adalah merupakan sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kaum wanita dari kalangan manusia. Namun bukan berarti bahwa wanita selalu lebih rendah kedudukannya dari kaum lelaki dalam hal iman, dalam hal kemuliaan. Tidak sama sekali. Namun mereka kekurangan akal dalam persaksian, demikian pula dalam hal mengurus, mengatur sebagai pemimpin rumah tangga adalah suami. Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Laki-laki itu yang menjadi pemimpin bagi kaum wanita. Dan tidak diperbolehkan pula bagi seorang wanita untuk menjadi seorang pemimpin negara. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La yuflihu qaumun walau amrahum imra'ah." Tidak akan beruntung satu kaum ketika mereka mengangkat dan menyerahkan urusan kepemimpinan itu kepada wanita. Namun sekali lagi, bukan berarti bahwa secara mutlak wanita itu lebih rendah dalam hal agamanya, dalam hal kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Khadijah radhiyallahu taala anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak bisa dibandingkan dengan seluruh kita, seluruh kaum muslimin. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha tidak bisa dibandingkan dengan seluruh kaum muslimin yang ada sekarang ini, karena kemuliaan mereka, keutamaan yang mereka miliki sebagai ummul mukminin dan sebagai pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sebagai istri Nabi sallallahu alaihi wasallam di dunia wal akhirah, di dunia dan di akhirah mereka telah mendapatkan jaminan. Nah, hadis yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. وقد جاء من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عند مسلم. Dan telah datang pula dari hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma dalam riwayat Imam Muslim. Wa yatafarra'u 'an naqsi 'uqulihin wa dinihin umurun minha. Maka bersumber dari dua sifat yang dimiliki wanita ini, kurang akal dan kurang agamanya, maka ada furu'nya, ada cabang-cabang permasalahannya disebabkan karena kekurangan akal dan agama ini, maka muncullah beberapa perkara-perkara yang dibangun di atas asal tersebut. Minha di antaranya qillatu tha'ati lillahi wa rasulihi. Di kalangan para wanita sedikit ketaatannya kepada Allah dan Rasulnya, sedikit. Oleh karena itu penghuni neraka yang terbanyak adalah para wanita. Khususan 'indal haid wan nifas, terkhusus lagi ketika para wanita itu mengalami masa haid dan nifas. فالمرأة المسلمة وإن كانت ممنوعة من الصلاة والصيام حال الحيض والنفاس إلا أنها مطالبة بعبودية الله. Seorang wanita muslimah meskipun dia tidak diperbolehkan mengerjakan salat, mengerjakan puasa pada masa haid dan nifas, namun dia tetap dituntut untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal iqbal alaihi bitadarru' ilaihi, dan senantiasa menghadap kepada Allah dengan menundukkan diri di hadapan Allah. Wastighfaruhu wa dzikruhu subhanahu. Atau wastighfaruhu wa dzikruhu subhanahu, dan beristighfar serta berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagian wanita kalau sudah mengalami masa haid dan nifas, mereka menyangka bahwa ya, mereka cuti beribadah. Ya, berhenti dari ibadah sama sekali. Padahal yang mereka dilarang untuk melakukan di antara jenis ibadah tidak seluruhnya. Salat mereka tidak boleh melakukannya. Berpuasa mereka tidak boleh menunaikannya pada masa haid dan nifas. Tapi bukankah di sana banyak ibadah-ibadah yang lain? Bersedekah, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, membaca Al-Qur'an tanpa menyentuh mushaf. Naam. Terbolehkan berzikir kepada Allah, zikir pagi, petang dan zikir-zikir yang lainnya. Banyak ibadah yang bisa dikerjakan oleh seorang wanita meskipun kedatangan bulan. Nah, disebabkan karena sebagian wanita ketika dia mengalami masa haid dan nifas itu seakan-akan berhenti total, cuti. Nah, lupa dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga berkurang kepaatan itu. Padahal wanita itu ma'asyar ikhwah rahimakumullah, pada hakikatnya amalan-amalan yang dikerjakan oleh para wanita yang memudahkan bagi mereka masuk ke dalam syurga itu sangat ringan. Tapi bagi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang diberi hidayah. Innal mar'ata idza shallat khamsaha wa shamat shahraha wa hafizat farjaha wa ata'at ba'laha dakhalat al-jannah min ayyi abwab al-jannati thamaniyati sya'at. Seorang wanita apabila dia mengerjakan salat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, dan dia memelihara kemaluannya, taat kepada suaminya, maka pada hari kiamat nanti dia akan masuk ke dalam syurga dari 8 pintu syurga yang mana saja yang dikehendaki, terserah. Subhanallah. Satu hal yang mudah, namun tentunya semuanya kembali kepada hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedikit di antara hamba-hamba Allah yang bersyukur, sedikit di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang bersungguh-sungguh dalam beribadah. Oleh karena itu seorang wanita ketika kedatangan masa haid dan nifas, maka dia tetap konsentrasi dalam ibadah-ibadah yang lainnya. Dia tidak bisa sholat, dia bisa mengganti dengan amal ibadah yang lain. Naam. Bersedekah, birrul walidain, ya, silaturrahim, berbuat baik kepada tetangga, zikrullah subhanahu wa ta'ala, istighfar. Naam, dan amal ibadah yang lainnya. Yang kedua, qillatul iltizam bil azkar syar'iyyah khususan 'inda al haid wan nifas. Di kalangan para wanita sedikit di antara mereka yang komitmen dengan zikir-zikir yang syar'i. Lebih terkhusus lagi ketika mengalami masa haid dan nifas, sangat sedikit menjaga zikirnya. Illa man rahimallah, kecuali yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ma'a syar'iyyatil ityan bil azkar syar'iyyah hal al haid wan nifas, dalam keadaan disyariatkan mendatangkan zikir-zikir yang syar'i tersebut pada masa haid dan nifas, tidak berhenti total seperti itu. Yang tidak diperbolehkan untuk dikerjakan itu ibadah-ibadah yang khusus sedikit, salat, ya, kemudian berpuasa, na'am, tawaf kalau dia sedang umrah ataukah sedang menunaikan ibadah haji, tidak boleh. Tapi ibadah-ibadah yang lain. Oleh karena itu ketika Aisyah radhiyallahu ta'ala mengalami masa haid, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadanya, "If'ali ma yaf'alul hajj ghaira an la tatufi bil baiti hatta tatuhuri." Kerjakan seperti yang dikerjakan oleh para jamaah haji yang lainnya. Silakan melakukan sa'i, ya, kemudian amalan-amalannya silakan kerjakan. Hanya saja kamu jangan tawaf di Ka'bah sampai engkau menjadi suci. Nah, telah meninggalkan masa haid. Menunjukkan bahwa amal ibadah yang lainnya tetap diperintahkan, dianjurkan untuk menjaga dan memeliharanya. Maka ini ma'asyiral rahimakumullah, kurangnya ketaatan kepada Allah, kurangnya menjaga zikir-zikir yang syar'i, itu sangat memudahkan bagi jin dan syaitan untuk mengganggunya dan menyakitinya. Yang berikutnya, yukthirna nida'al jin kama yujadu fi ba'dil buldan. Para wanita itu paling sering memanggil jin, sebagaimana yang ditemukan di sebagian negeri. Kaqaulil mar'ati li auladiha wa ghairihim, seperti ucapan seorang wanita kepada anak-anaknya atau kepada yang lainnya, lakal jinnul fulani wa hamalakal jin wa aqaqal jinnal fulan. Ya, biasanya kalau ya, seorang ibu atau pengasuh anak, nah, anak itu mulai rewel atau anak itu mulai melakukan sesuatu yang dia tidak inginkan, hati-hati, jangan keluar, nanti kamu dimakan hantu. Ya, hati-hati, ada jin, nanti kamu diambil oleh jin loh. Nah, ya, bahkan kadang-kadang manggil, nah, hantu-hantu misalnya, ya, atau gendruwo misalnya, nih ada anak di sini makan, Nah, ya, kalau di Makassar itu mereka bilang popok, parakan. Nah, alhasil ya, sesuai anulah penamaannya, sesuai daerah. Nah, ditakut-takuti. Jadi seakan-akan wanita itu memanggil, ya, memberikan penawaran pada jin untuk makan anak, misalnya. Nah, ya, padahal mungkin kadang-kadang wanita itu ya hanya sekedar menakut-nakuti. Nah, ini kata beliau cukup berbahaya. Jangan disangka bahwa di sini tidak ada jin yang mendengarkan. Bukankah dia punya qarin? Nah, qarinnya mengambil kesempatan ini gimana? Ya. Atau kalau qarinnya sibuk, dia manggil yang lainnya. Ini ada yang manggil kamu. Nah, laqal jinnul hulani, dia mengatakan kepada anaknya. Ya. Nanti kamu diambil oleh jin fulan. Wa hamalakal jin, kamu dibawa oleh jin. Wa akhadakal jinnul hulani, nanti kamu diambil oleh jin fulan, diambil oleh hantu, kuntilanak. Diambil tuyul atau yang semisalnya. Nah, tanpa terasa ternyata dia sedang memanggil jin. Alhamdulillah. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, berdusta kepada anak itu haram, tidak diperbolehkan. Ya. Kalau ada seorang anak datang, lalu kemudian kita berpura-pura ingin memberikan sesuatu, setelah dia datang kamu tidak berikan, faqad kadzdzab, berarti kamu berdusta. Nah, haram. Itu secara umum tidak diperbolehkan dan mengajarkan kepada anak pendidikan yang buruk. Nah, maka itu tergambarkan bagi seorang anak bahwa oh, berarti boleh yang namanya dusta itu, ya boleh. Nah, buktinya ibu saya berdusta, bapak saya suka bohong, kalau saya sudah datang ternyata nggak dikasih. Nah, ini ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, apalagi kalau sampai memanggil yang sifatnya ghaib seperti jin ini. Kata beliau, fa hadha du'a'u lil jin min a'zami asbab tasallufihim 'alayhinna. Pemanggilan jin ini termasuk sebab yang paling besar cara jin dan setan itu menguasai dan masuk ke dalam tubuh mereka, para wanita. Wal ta'lam al mar'atu al muslimatu anna hadha an nida'a min jumlatil istighatsati bi ghairillahi wal isti'anati bihim. Hendaklah seorang wanita muslimah itu mengetahui bahwa pemanggilan ini termasuk dalam keumuman meminta tolong kepada selain Allah, meminta bantuan pertolongan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, dan meminta bantuan jin, dan itu haram, syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau dia hanya sekedar hanya ingin menakut-nakuti saja, ya, tidak dibangun di atas dasar keyakinan, nah, segera dia bertobat karena dia berdusta, dia berbohong. Nah, tapi kalau dibangun di atas keyakinan bahwa betul hantu itu ada, lalu kemudian dia menyebut-nyebut hantu tersebut, dibangun di atas keyakinannya, maka ini menjerumuskan seorang dalam istighatsah bi ghairillah, memohon pertolongan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ma'syaral jin qad istakhartum minal ins wa qala awliya'uhum minal ins rabbana istamta' ba'duna bi ba'd wa balaghna ajalana alladhi ajjalta lana. Wahai sekalian jin, kalian sudah banyak melakukan penyimpangan kepada manusia. Berkata wali-wali mereka dari kalangan manusia, wahai Rabb kami, kami saling memberikan faedah. Jadi manusia mendapatkan faedah dari jin karena jin itu menjadi pelayannya. Nah, ini dari kalangan wali-wali syaitan, para tukang sihir, para dukun, ya, paranormal yang tidak normal, naam, dan yang semisal mereka. Nah, demikian pula jin mendapatkan faedah. Kenapa? Karena manusia tersebut akan tunduk kepadanya, akan menghindarkan diri di hadapan para syaitan itu, sehingga mereka merasa bangga bahwa lihat manusia tunduk kepada kami. Maka kami telah menguasai bukan hanya jin tapi juga manusia. Wa balaghna ajalana alladhi ajjaltana lana. Lalu kemudian kami pun telah sampai ajal yang telah engkau tetapkan pada kami. Nah, jadi di sini Allah Subhanahu wa taala menghinakan mereka ketika mereka itu meminta bantuan jin, meminta pertolongan kepada jin dan saling memberikan faedah kepada jin. Yang berikutnya, ta'ati katsirin min al-nisaa'a la sallahwi wa tarab min mazamira wa aghanin. Banyak dari kalangan kaum wanita, ya, menggunakan alat-alat musik, nah, yang melalaikan. Padahal menggunakan alat musik adalah sesuatu yang haram dan memalingkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa minan nasi man yashtari lahu al-hadith liyudhilla an sabilillah. Di antara manusia ada yang membeli lahu al-hadith, perkataan yang melalaikan untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ketika menjelaskan ayat ini, beliau mengatakan, wallahi huwal ghina, wallahi huwal ghina, wallahi huwal ghina, demi Allah itu adalah nyanyian. Lahul hadis, perkataan yang melalaikan itu adalah nyanyian. Tiga kali beliau menyebutnya. Dan beliau juga mengatakan, an al-ghina'u yumbitun nifaqa fil qalb. Nyanyian itu akan menimbulkan, menumbuhkan kemunafikan di dalam hati seorang. Nah, para wanita paling banyak yang gemar dengan hal-hal yang seperti ini. Nah, senang dengan hiburan, ya, senang dengan musik, senang dengan lagu-lagu. Karena memang dari kalangan para wanita paling banyak mereka selalu memakai perasaan, berjalan dengan perasaannya. Apa yang dia rasakan itu baik, maka itulah yang dia kerjakan, meskipun bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Padahal ini adalah seruling syaitan. Min mazamira wa aghani, dari seruling-seruling atau alat-alat musik yang lainnya, demikian pula nyanyian-nyanyian. Bukan berarti laki-laki selamat, ya. Beliau hanya mengatakan kebanyakannya itu para wanita. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam Al-Bukhari, beliau mengatakan la ya'tiyanna 'ala ummati zamanun la ya'tiyanna 'ala an-nasi qaumun yastahilluna al-hira wal-harira wal-khamra wal-ma'azih. Akan datang, akan muncul dari kalangan umatku ini satu kaum yang mereka menghalalkan al-hira, menghalalkan zina, menghalalkan sutra bagi kaum lelaki, menghalalkan khamr, dan menghalalkan alat musik. Dalam bait yang lain disebutkan, wa yusammunaha bighairi ismiha, dan mereka menamakannya bukan dengan penamaan yang sebenarnya. Ya. perhinaan dibilang hari kasih sayang. Kasih sayang. Nah, perkenalan, ta'aruf, zina, ya, berkhalwat dengan seorang wanita yang bukan mahramnya, dikatakan itu ta'aruf. Nah, atau dikatakan sebagai pacaran, tapi pacaran islami. Nah, kenapa islami? Ya, karena laki-lakinya rajin sholat, ya, pacarnya pakai jilbab. Nah, ya, kalau berboncengan gak apa-apa. Nah, yang penting kan gak ngapa-ngapain. Lah itu apa gak ngapa-ngapain? Nah, menyentuh tubuh seorang wanita, ya, yang bukan mahramnya. Tapi itu gak ngapa-ngapain. Nah, haram. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tidak pernah menyentuh tangan wanita. Bahkan dalam baiat Rasulullah alaihi wasallam membaiat para wanita dengan ucapan, bukan dengan musafah, dengan jabatan tangan. Berbeda dengan kaum lelaki, beliau membaiat mereka dengan berjabatan tangan. Nah, tidak diperbolehkan, apalagi sampai kepada tingkatan khalwat, berdua-duaan. Nah, kadang-kadang sebagian orang tua juga, ya, memang sengaja. Kalau sudah melihat ada laki-laki datang ke rumahnya, temannya si fulanah, anaknya, dibiarkan berdua juga, ditinggal. Nah, ini zina. Dan yang akan mengantarkan kepada zina yang hakiki, waliyahubillah, mereka akan mengharamkan, menghalalkan harir, kain sutra. Bagi kaum lelaki, kaum wanita diperbolehkan menghalalkan khamr, ya, dan mengharamkan, menghalalkan al-ma'azif, alat-alat musik, nyanyian. Lalu diberi nama, bukan nama yang sebenarnya. Sekarang ini, ya, apa-apa dikasih label islami, musik-musik islami, ya, pacaran-pacaran islami, nasyid-nasyid islami. Nah, yang belum ada judi, judi islami belum ada, merampok islami belum ada. Nah, ada tapi bukan islami namanya, namanya jihad. Oleh sebagian mereka ngerampok itu dianggap apa yang diambil dari hasil rampokan itu ghanimah, harta rampasan perang. Karena meyakini kaum muslimin yang tidak membayar pimpinannya itu kafir, sehingga hartanya halal. Nah, ada, tapi bukan dengan nama Islam, tapi jihad. Mereka menamakan bukan dengan nama yang sebenarnya. Waqad zada tinu billah wujudul video wat tilfaz, dan semakin bertambah lagi, semakin bertambah parah. Ini istilah, ya, zada tinu billah itu. Arti sebenarnya atin itu kan tanah yang bercampur air, ya. Zada itu bertambah atau menambah. Zada tinu billah, billah itu basah, ya. Semakin bertambah basah maksudnya tanah itu. Yang beliau maksud di sini adalah bahwa semakin yang memperkeruh suasana, semakin bertambah parah. Wujudul video, adanya video, film ini, film itu, dan macam-macam. Nah, wa tilfaz, dan televisi. dengan berbagai siaran, apalagi sekarang ini luar biasa, siaran televisi 24 jam non-stop dari pagi sampai pagi. Nah, iya kan? Bahkan ada sebagian siaran televisi itu sesuai selera. Orang yang senangnya olahraga, olahraga aja semua siarannya. Orang yang senangnya nonton film, nonton film dari pagi sampai pagi. Nah, ya. Walhasil subhanallah, luar biasa dahsyat fitnah itu. Nah, sehingga kadang-kadang hal-hal yang seperti ini itu lebih mendominasi, sehingga mereka lebih mengutamakan hal-hal yang seperti ini daripada beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun beribadah dan kebanyakan mereka tidak beribadah. Apalagi kalau sedang kedatangan acara kesukaannya. Nah, eman-eman. Ya. Acara kesenangannya jam 6. Ya. Jam 6 sampai jam 7 atau setengah 8. Bertepatan waktu maghrib. Kalau ditinggal, eman-eman. Akhirnya tinggalkan sholat maghrib. Ya. Nah, mungkin dia juga mendapatkan fatwa yang lain. Ada ustaz mengatakan boleh dijamak kalau ada acara yang menarik. Nah. Ya. Kalau pas ada acara sepak bola, boleh dijamak karena nonton sepak bola. Ada juga ustaz yang berfatwa seperti itu. Ya. Sebagaimana ada juga kelompok yang membolehkan seorang laki-laki yang bukan mahram menyentuh wanita. Hizbut Tahrir menghalalkan itu. Nah, yang katanya ingin mendirikan khilafah, menegakkan syariat Islam lah. Individu-individunya mereka sendiri belum menerapkan syariat Islam. Gimana syariat Islam itu akan tegak? Mungkin enggak? Aqimu daulata al-Islam fi nufusikum tuqam fi ardikum. Dirikan dulu daulatul Islam itu dalam diri-diri kalian. Mantapkan tauhid, keyakinan. Benarkan akidah. Di atas akidah ahli sunnah wal jamaah. Tidak dengan campur aduk begitu. Yang penting tujuannya sama, menegakkan khilafah. Ya setelah dapat kursi gimana? Perang nanti antara sama mereka. Yang Syiah menginginkan, yang katanya Sunni, yang ngaku Sunni juga menginginkan. Seperti yang telah terjadi sebelumnya. Oleh karena itu, Hizbut Tahrir tidak jarang di antara mereka ada yang belajarnya di Qum, di Iran sana. Nah, Hizbut Tahrir. Tapi belajarnya sama Khomeini, ketika Khomeini masih itu. Nah, atau yang semisalnya. Karena mereka tidak mementingkan penjernihan akidah. Nah, summa ja'atid dushush wal internet wa halumma jarra. Kemudian datang lagi dushush. Nah, jamak dari adush. Karena kurang tahu ya ini dari nama apa gitu loh, dushush. Maksudnya parabola. Ya. Namanya dush. Dari bahasa Inggris kali ya. Apa bahasa Inggris? Hah? Berarti kurang lebih. Berarti diambil dari sana kemungkinan. Dush. Ya. Nah. Wah, ditaruh di depan rumah. Nah. Berbagai siaran diambil. Siaran Amerika, siaran ini, siaran itu. Hasil. Sudah tidak terkontrol. Allahu musta'an. Internet, ya, apalagi bagi du'afa iman, orang-orang yang lemah imannya melihat internet, waliyabillah. Nah, fasad. Oleh karena itu, para ulama menasihatkan kalau seorang buka internet, buka situs-situs yang sudah ma'ruf lah, sudah, ya, jangan melewati itu. Nah, kalau nyari sembarangan, khawatir nanti salah klik Nah, dan berbahaya, na'am. Ya. Kalau virus komputer mungkin enggak apa-apalah, komputernya rusak enggak jadi soal. Tapi kalau hati yang menjadi rusak, ya billah. Nah. Klik ini, klik terus semuanya dibuka, ya billah. Bahkan kata Syekh Rabi, hafizullah, kalau seorang ingin melihat sahab sudah cukup. Sahab itu situs salafiyin. Nah, yang menjadi musyrik Syekh Khalid Al-Dhufairi hafizullah, tapi bahasa Arab, bahasa Indonesia belum ada. Nah, maksudnya bagi mereka ingin membuka situs, buka situs sahab salafiyah. Artinya seorang jangan apa asal buka gitu. Nah, wafi hadhihi min al-mafasid wal-munkarat ma yufsidul ibadah wal-bilad. Dan pada alat-alat yang seperti ini, kerusakan-kerusakan dan kemungkaran yang merusak hamba dan merusak negeri. Wa kam hadzara al-ulama min qabul hadhihi al-munkarat. Dan seringkali para ulama telah memberikan peringatan untuk menerima kemungkaran-kemungkaran. Yang berikutnya, kasratul khauf fi qulubi katsirin minan nisa' minal jinni wasyayatin. Kebanyakan rasa takut di dalam hati para wanita itu kepada jin dan syaitan. Takut. Ya. Luar biasa. Karena dha'ful qalb, kelemahan hati, kelemahan mental kebanyakan para wanita menyebabkan perasa takut, apa rasa takutnya itu sesuatu yang sangat berlebihan. Nah. Ya. Sehingga mau jalan di tempat yang gelap saja sedikit sudah enggak berani. Jangankan gelap, terang tapi enggak ada orang. Terang, enggak ada orang. Kadang-kadang enggak berani mereka. Lemah. Bal laqad ash'ashal khawfu fi qulubi ba'dihinna, bahkan perasaan takut itu sudah memenuhi hati sebagian mereka. Bisababi quwwatil jahli fihinna billahil wahidil qahhar, disebabkan karena kekuatan kebodohan yang terdapat pada para wanita itu. Kebodohannya dan kejahilannya terhadap Allah subhanahu wa ta'ala yang menguasai seluruh makhluknya. Kalau seorang bertawakal kepada Allah, seorang berlindung diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, aman dari gangguan-gangguan jin dan syaitan. Wa bima ja'a bihi sayyidul akhyar sallallahu alaihi wa sallam, dan apa yang dibawa oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Wa sababu kasrati ma yasma'na min akhbari tasallutil jin wasyayatin ala bani Adam, dan sebab kebanyakan yang didengarkan oleh para wanita dari berita-berita jin dan syaitan itu menguasai dan merasuki manusia. Sering kita mendengarkan para wanita yang disacita oleh jin dan syaitan. Yang berikutnya, irtibatu ba'dhi nisa bi ahli dajjal wa sya'wadah. Sebagian para wanita, banyak di antara mereka yang sering berhubungan dengan para pendusta. Ya, para sya'wadah. Para dukun. Ya, para tukang sihir. Min saharatin wa munajjimin wa quhan wa ghairihim, dari para tukang sihir, ahli nujum, para dukun dan yang selain mereka. Fahunna yataraddadna alaihim wa hum yaziduna fit tamakkun minhunna. Banyak dari kalangan para wanita sering mendatangi orang-orang seperti ini. Nah, kadang-kadang namanya diperbagus gitu loh. Kalau orang dengar dukun kan kurang enak. Dukun, takut sudah orang. Ya. Tukang sihir, takutan. Tapi kalau dibilang teman spiritual, mau datangi teman spiritual atau apalah, paranormal, dikasih nama-nama yang baik gitu. kasih nama yang jelek sekalian. Mereka itu orang tidak normal. Itu kan. Tukang sihir, pendusta. Nah, sebab ketika disebut kalimat-kalimat yang halus ini, itu seperti angin segar bagi mereka. Nah, wahum yaziduna fitamakun minhu. Karena wanita ini sering mendatangi orang-orang enggak beres ini, para tukang sihir, ya, para dukun dan yang lainnya, maka mereka pun semakin bertambah pula untuk mengokohkan para jin dan syaitan itu mendekati para wanita, wal iza lahunna, dan menyakiti mereka. Wa sadaqallahu idh yaqul, dan benar Allah Subhanahu wa taala ketika Allah berfirman, wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijalin minal jin fazaduhum rahaqa, bahwa di sana ada orang-orang dari kalangan manusia, mereka berlindung diri dengan lelaki-lelaki dari kalangan jin, sehingga membuat mereka semakin ketakutan, membuat manusia semakin takut kepada jin itu, semakin tunduk kepada jin. Fartabatna bihim wannan minhunna anna hadha lirtibat sababun lidat isyafinil jin. Maka sebagian para wanita ini itu mengikat diri dengan mereka-mereka ini, ya, para dajjal, para sahara, karena mereka menyangka bahwa sering berhubungan dengan mereka itu menjadi sebab mampunya mereka menolak gangguan-gangguan dari syaitan, dari kalangan jin. Walakin hayhata hayhata, namun hal ini terlalu jauh, terlalu jauh, kata beliau, tidak benar yang demikian. Ayadfa'i syayatin amman salima zimamu najatihi liddajjalin, amman salama zimama najatihi liddajjalin alladzina yaziduna fi irsali khuddamihim syayatin ala man wasiqna bihim walaza. Terlalu jauh, yakni tidak mungkin, mustahil seseorang mampu menolak syaitan-syaitan dari orang yang menyerahkan, ya, kunci keselamatannya kepada para dajjal, para pendusta-pendusta, yang mereka justru semakin menambah untuk mengutus pelayan-pelayan mereka dari kalangan syaitan kepada orang-orang yang percaya kepada mereka dari kalangan para wanita. Akhirnya semakin bertambah malah. Dia diganggu oleh tukang sihir yang lain, maka dia datangi tukang sihir yang katanya bisa membantunya. Padahal itu justru semakin dipermainkan manusia itu. Lupa bahwa di sana ada yang akan menjaga dan memeliharanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Zid ala dzalik kasrat al-hasad wal baghi bainan nisa illa man rahimallah. Lebih ditambah lagi, ya, semakin bertambah parahnya kebanyakan hasad dan perbuatan kezaliman di antara para wanita itu terjadi, kecuali yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Saling hasad di antara para wanita itu luar biasa. Nah. Ya. Ini hasad kepada ibu fulan. Nah, akhirnya ibu fulan juga itu merasa, "Oh, kenapa sih si fulan demikian?" Maka terjadi saling membenci, saling memusuhi. Akhirnya ini mengandalkan kekuatannya, ya, kekuatan apa namanya, supranatural, yang itu juga mengandalkan kekuatannya dari mana, Ki Joko Tolol, nah, atau yang semisalnya, ya. Akhirnya terjadi pertempuran di antara mereka sendiri, pertempuran manusianya, jinnya juga bertempur. Allahumma musta'an. Ya, hasad. Kalau sudah tidak senang pada orang, waduh, luar biasa. Kadang-kadang permasalahan sepele, wanita itu sesuatu yang sepele seperti itu, oh, itu bisa menjadi cerpen. Nah, ya, cerpen, jadi lembar-lembar. Nah, dia bisa bercerita satu jam padahal permasalahan sepele gitu. Nah, apalagi kalau pendengarnya juga ya manut-manut aja. Nah, diceritakan pada suaminya, suaminya semakin menambah garamnya. Padahal hasil semakin asik mereka cerita. Nah, menggibah si fulana, tetangganya atau temannya, yang sebelumnya mungkin mereka baik, akhirnya bermusuhan karena satu sebab yang mungkin sangat sepele sekali. Wa yakthurul hasad wal baghi khususan bainadh dharair, dan sering terjadi kedengkian dan kezaliman khususnya di antara wanita dengan madu-madunya, dharair. Nah, yang punya satu enggak jadi pembicaraan di sini, ya. Pembicaraan kalau ya istri sama madu yang lain. Nah. Wah, luar biasa pertengkaran. Nah. Tidak sedikit kecuali yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang dirahmati Allah. Ya. Alhamdulillah yang memberikan hidayah kepada sunnah. Dengan sunnah seorang bisa mengatur. Nah. Kadang-kadang mereka yang di luar sana, dari satu sisi mereka ingin memenuhi kebutuhan mereka, ya, merasa tidak cukup dengan yang satu, akhirnya mereka nambah lagi yang lainnya. Nah, tapi sulitnya mereka untuk mendamaikan antara dua ini. Konflik sering terjadi, perang dunia pertama, dunia kedua, dunia ketiga terus. Nah, ya, luar biasa. Pertempuran sengit terus menerus. Bahkan tidak jarang di antara bukan hanya ibu-ibunya, anak-anaknya juga. Nah, pertengkaran. Nah, dalam keadaan pemimpin rumah tangganya tidak mampu menyelesaikan, karena tidak mengerti syar'i. Wanita juga tidak mengerti syar'i. Nah, ya. Tidak sedikit kejadian terjadi pembunuhan. Iya kan? Nah, sampai pada tingkat terbunuhnya salah satu dari mereka. Kenapa? Kebencian, hasad dan seterusnya. Nah, kurangnya bimbingan syar'i. Oleh karena itu, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, dengan syariat maka kita berusaha untuk melihat mana yang syar'i, mana batas-batas syariat yang dibolehkan dan mana yang tidak diperbolehkan. Dan yang terpenting di sini adalah tugas seorang pemimpin rumah tangga, bagaimana dia ya berpandai-pandai untuk siasa mengatur kehidupan rumah tangganya. Wa syayatin yughadzun hadhihi al-amrad wa yadfa'una ashabaha ila al-mahalik. Sementara syaitan ya, terus meniupkan penyakit-penyakit ini, lalu kemudian mendorong orang-orang yang memiliki penyakit hasad dan kezaliman kepada kebinasaan. Yang berikutnya, kasratul hazn atau kasratul huzni 'inda katsirin minan nisa. Banyaknya ditimpa kesedihan itu dari kalangan para wanita. Ya. Karena perasaan mereka memang lebih mendominasi. Bisababil masaibil nazilati bihinna, dengan sebab musibah yang menimpa mereka. Al maut, ada yang meninggal misalnya. Aduh, itu kalau wanita lebih ya mengutamakan perasaannya sampai kadang-kadang tidak terkontrol. Hal-hal yang seperti ini masyaallah muzarahimakumullah yang menyebabkan ya, kesempatan bagi jin dan syaitan untuk masuk ke dalam tubuhnya. Kenapa? Karena dia dalam keadaan kosong, tidak menyandarkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, lupa bahwa itu adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka butuh untuk diberikan nasihat. Di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, pernah suatu ketika Rasulullah lewat, lalu di situ ada seorang wanita menangisi berada di dekat kuburan, seperti dia menangisi anaknya yang meninggal. Maka Rasulullah tegur, ittaqillah wasbiri, bertakwalah kamu kepada Allah, bersabar menghadapi musibah. Wanita ini tidak tahu siapa yang menegurnya. Maka dia ilaika anni fa innaka lan tusabbi musibati, pergi kamu ya, kamu itu tidak mendapatkan musibah seperti yang menimpaku. Nah, ini senjatanya sebagian mereka ini ya. Kamu enak aja ketawa ya, saya ini menangis begini karena kamu tidak merasakan apa yang saya rasakan. Kalau dinasihati seperti itu ya. Sabar, sabar. Pergi kamu. Akhirnya dikabari yang menegur kamu tadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia merasa bersalah. Datang kepada Nabi alaihi wasallam. Maka diingatkan oleh Rasulullah, "Innamas sabru 'inda as-sadamatil ula." Kesabaran itu pada pukulan pertama. Ya. Pada pukulan pertama. Di situlah dibutuhkan kesabaran. Kalau seorang bersabar setelah 3 bulan ya wajar. Naam. Ya. Seorang wanita ditinggal suaminya, meninggal, ya, wafat suaminya. Setelah 3 bulan baru bisa bersabar. Wajar. Nah, apalagi kalau sudah ada penggantinya. Nah. Nah, sudah terlupakan yang lain. Tapi yang dibutuhkan adalah ketika dia mendapatkan musibah itu. Di situlah dituntut kesabaran. Tahan diri. Sedih, tidak ada masalah. Menangis, silahkan menangis. Tapi jangan sampai kepada tingkatan niyaha. Meratap. Berteriak-teriak. Mencakar-cakar wajah. Tarik-tarik baju. Naam. Dan seterusnya meronta-ronta yang tidak diperbolehkan. Nah, wanita kebanyakan seperti ini keadaannya apabila ditimpa musibah. Wattalaq, kalau seorang wanita dicerai juga seperti itu, nangisnya luar biasa. Wal ikhtilafat al-qa'imah bainal usar, perselisihan yang terjadi antara keluarga, yang ini bentrok sama ini istri sama suaminya, yang ini antara bapak sama ibunya dan seterusnya. Subhanallah. Ya. Akhirnya mereka lebih terbawa perasaan. Sadar-sadar ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ya. Lihat perselisihan yang itu. Kadang-kadang ada hal-hal yang tidak bermanfaat jadikan sebagai bahan perselisihan. Nah. Pertengkaran yang ini sama saudaranya. Nah, yang ini sama anaknya, bapak sama ibunya bertengkar. Hal-hal yang tidak sepantasnya untuk jadikan sebagai bahan pertengkaran. Itu pun kalaupun bertengkar, jangan sampai terdengar oleh yang lain. Naam. Ya. Masalah sepele itu hadis suatu hal yang besar. Ini masyaallah ikhwan rahimakumullah. Keadaan para wanita. Wahada al-huzn min a'zami asbab dukhul al-jin wa syayatin fihinna. Dan kesedihan ini merupakan sebab terbesar masuknya jin dan syaitan ke dalam tubuh-tubuh mereka. Nah. Baik, kita sampai kepada poin H. Ya. InsyaAllah kita lanjutkan di pertemuan yang berikutnya. إلى هنا وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.